Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudaron, berita pagi edisi hari ini Sabtu 31 Mei 2017 dibacakan Ardiansyah. Besok dua nelayan Aceh akan dipulangkan dari Thailand. KBRI santuni warga Aceh yang ditahan di Port Klang. Protes pemadaman listrik masa buka puasa depan kantor PLN Aceh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Trambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, dua nelayan Aceh asal Pantiraja, Pidijaya, yakni Hasanuddin dan Yogi Prayogo yang terdampar di perairan Thailand beberapa waktu lalu direncanakan akan dipulangkan Kamis besok. Namun belum diketahui secara jelas pukul berapa dan maskapai apa yang akan memberangkatkan keduanya. Kepastian tersebut akan dipulangkan dari Thailand ke Aceh diketahui dari anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma. Senin kemarin, Haji Uma berjumpa dengan Sekjen DPD RI di Jakarta guna membahas penanganan pemulangan segera dua nelayan Aceh yang terdampar ke Laut Thailand setelah terombang-ambing di Laut Lepas. Dalam pertemuan tersebut, Haji Uma meminta unsur pimpinan DPD RI menjalin hubungan segera dengan KBRI di Bangkok, Thailand untuk memulangkan dua warga Aceh tersebut. Dibantu oleh Sekjen DPD RI, akhirnya Haji Uma berhasil berkomunikasi langsung dengan atase kepolisian di KBRI. Saat ini kedua nelayan Aceh tersebut dalam kondisi sehat. Dari komunikasi Haji Uma, sudah bisa dipastikan Hasanuddin dan Yogo Prayogo akan diberangkatkan besok. Ia menyebutkan semua dokumen perjalanan yang dibutuhkan juga telah dipersiapkan, termasuk surat-surat yang harus dikirim dari Aceh di fax ke KBRI. Sudarlun, sebanyak 68 warga negara Indonesia, termasuk 43 orang warga Aceh yang ditahan sejak 2 Mei lalu di Port Klang, Selangor, Malaysia, kini semuanya dalam keadaan sehat. Mereka juga mendapat santunan berupa uang tunai dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Konsulat Affair KBRI Malaysia, Dahlia Kusuma Dewi, mengatakan, berdasarkan data dari KBRI, 68 WNI yang ditahan karena meninggalkan perairan Malaysia dari jalur tak resmi itu, 43 orang merupakan warga Aceh. Rinciannya 35 laki-laki ditahan di penjara Sungai Bulu karena menjalani hukuman selama 3 bulan. Sedangkan 5 perempuan juga telah divonis 3 bulan, kini menjalani hukuman di penjara Kajang. 3 orang lainnya terdiri atas 2 wanita dan seorang bayi perempuan berada di depo imigrasi Semenyi. Mereka adalah Samsiah Hasan, 67 tahun, asal Bernun Pidi, Tiawati, 25 tahun, asal Ujung Pacu, Kecamatan Muara 1, Lok Sumawe, bersama bayinya bernama Tiara Salsabila, yang berusia 8 bulan. Ketiga perempuan ini telah mendapat pengampunan dari Majelis Hakim Pengadilan Sipil Sepang, Selangor, karena alasan kemanusiaan. Sementara itu, menurut Dahlia Kusuma Dewi, kemarin belum ada perkembangan yang cukup berarti di awal pekan ini menyangkut nasib para WNI yang sedang ditahan tersebut. Namun KBRI telah memberikan uang santunan kepada WNI yang ditahan tersebut. Darlun, sejumlah massa dari berbagai organisasi dan individu menggelar aksi di depan kantor PT PLN Wilayah Aceh Banda Aceh Selasa kemarin. Mereka memprotes pihak PLN karena sering memadamkan listrik, terutama di saat berbuka puasa dan sahur. Di akhir aksi, massa melakukan buka puasa bersama di depan pintu gerbang yang hanya diterangi lampu HP. Massa yang datang dengan sepeda motor tiba di kantor PLN pukul 16.55 waktu Indonesia Barat. Di bawah rintik hujan dan pengawalan aparat kepolisian, massa melakukan orasi bergantian. Setelah melakukan orasi, beberapa saat kemudian massa disambut General Manager PLN Wilayah Aceh, Jeffrey Rosiadi, bersama beberapa pejabat teras instansi di bawah BUMN ini. Salah satu orator, Muslim Al-Yamani, menyampaikan saat ini banyak masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik mendadak. Pihaknya juga kecewa karena pemadaman dilakukan pada bulan puasa. Ia juga menyampaikan salah satu kegagalan pemerintah Aceh yang belum mampu mengatasi krisis listrik di Aceh. Seharusnya pemerintah memikirkan solusi agar listrik tidak padam lagi. Sementara itu, GM PLN wilayah Aceh Jeffrey Rosyadi yang menemui massa menyampaikan bahwa penyebab terjadinya pemadaman karena terganggunya transmisi yang mengakibatkan matinya pembangkit listrik yang ada di Aceh termasuk PLTU Nagan Raya. Selain itu juga diakibatkan Aceh selama ini masih defisit daya listrik sehingga harus disuplai dari Medan, Sumatera Utara. Darlun rumah Cut Manyak 60 tahun di Kampung Blang Rali, Kecamatan Simpang Keramat, Aceh Utara dibobol sekaligus dijarah maling Senin pagi kemarin. Korban baru mengetahui insiden tersebut sejenak tiba di rumah dan mendapati 60 mayat emas serta uang tunai 20 juta miliknya raib di gondol tamu tak diundang itu. Hamdani, anak Cut Manyak, menceritakan selama ini rumah tersebut hanya ditempati ibu dan bapaknya, Tengku Hanasrullah. Pagi itu pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, ibu dan bapaknya menggunakan sepeda motor pergi ke desa tetangga dengan tujuan mencari lembu yang belum pulang. Sekitar satu jam kemudian mereka pun kembali. Saat membuka pintu depan rumah, dilihat pintu tengah sudah terbuka dan kondisinya rusak, sehingga langsung menuju kamar. Sampai di kamar, terlihat kasur dan isi lemari sudah berantakan. Saat diperiksa baru diketahui uang dan emas yang disimpan di bawah tempat tidur dan dalam lemari telah hilang. Setelah diketahui adanya harta yang hilang, keluarga langsung membuat pengaduan ke Polsek Simpang Keramat. Dari hasil taksiran penyidik Polsek, kerugian Cut Manyak dalam kasus ini mencapai 140 juta rupiah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, dua warga terpaksa dilarikan ke RSUD Dr. Zubir Mahmud pasca keduanya ditabrak mobil penumpang CP Karisma BL7558NB di Jalan Medan Banda Aceh, Gampung Senebuk Muku, Kecamatan Pedawa, Aceh Timur, Senin kemarin. Kedua warga korban tabrakan masing-masing bidan, yakni Fitri Nazra Dewi, 28 tahun, warga Gampung Kedi Pedawa, Kecamatan Pedawa, pengendara sepeda motor Honda Vario BL3155DAC, dan Rizky Aulia, 15 tahun, warga Gampung Senebuk Tengok, Kecamatan Idi Timur, pengendara sepeda motor Honda Beat BL4378DV. Kasat Lantas Polres Aceh Timur AKP Joko Utomo mengatakan kecelakaan berawal ketika sepeda motor Beat 4378DV yang dikendarai Rizky Aulia melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan. Sedangkan mobil penumpang CP Karisma melaju di belakang Honda Beat itu. Tiba di lokasi kejadian, sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Rizky Aulia menyeberang ke kanan tanpa menghidupkan lampu sein, sehingga mobil CP Karisma langsung menabrak Honda Beat tersebut. Mobil tersebut juga menabrak Honda Vario yang datang dari arah perlawanan, sehingga kedua pengendara motor mengalami luka ringan. Dari hasil olah TKP, tabrakan terjadi karena kelalaian sopir penumpang CP Karisma dan kesalahan pengendara Honda Beat yang berbelok tidak menyalakan lampu sein. Darlun, kantor wilayah Bea Cukai Aceh dalam 15 hari terakhir menyita 72.836 bungkus rokok ilegal atau 1.181 juta batang. Rokok tersebut disita di beberapa kabupaten kota oleh tim intelijen dan penindakan Bea Cukai yang sedang menjalankan operasi Patu Ampadan sejak 15 Mei 2017. Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh Rusman Hadi dalam kompresi pers dan gelar barang bukti Selasa kemarin di kantor Kanwil Bea Cukai Aceh, Lungbata, Banda Aceh mengatakan rokok ilegal berbagai merek disita dari beberapa wilayah kerja. Saat ini kasus rokok ilegal itu masih dalam penyidikan pihaknya. Lokasi penyitaan rokok ini terbagi dalam beberapa wilayah kerja Bea Cukai Aceh dengan rincian Bea Cukai Banda Aceh 10.860 batang, Bea Cukai Loksmawe 42.012 batang, Bea Cukai Langsa 37.829 batang, Bea Cukai Melabu 2.668 batang, serta kantor wilayah menyita 1.087.840 batang, sehingga totalnya 1.181.209 batang. Rokok yang disita ini terdapat beberapa jenis pelanggaran, diantaranya dilekati pita cukai palsu, menggunakan pita bekas serta tidak sesuai peruntukan, yaitu ada rokok yang hanya diizinkan beredar di Sabang tapi dipasarkan ke daratan Aceh. Ia menyebutkan jika dihitung sejak awal 2017, Bea Cukai telah menyita 3 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara 1 miliar rupiah. Darlun, komunitas muslim Turki yang tinggal di beberapa negara Eropa kembali menyalurkan bantuan bagi yatim piatu dan fakir miskin yang ada di Aceh. Bantuan ini diantar langsung oleh delegasi organisasi sosial Haseni yang berpusat di Jerman ke beberapa lokasi di Aceh, yaitu Aceh Besar, Banda Aceh, dan Aceh Jaya sejak 21 hingga 26 Mei lalu. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako yang disponsori HSENE melalui Yayasan Kafalah Indonesia. Direktur Kafalah Indonesia Mukni Afan Abdullah mengatakan bantuan paket sembako ini disalurkan kepada 745 fakir miskin dan anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar dan 400 paket di Aceh Jaya. Ia mengatakan paket bantuan yang diberikan adalah sembako, daging megang, perangkat, alat sholat, mainan, serta makanan ringan. Mukni Afan mengatakan program ini dilaksanakan oleh Yayasan Kafalah Indonesia yang aktif bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Dalam program ini pihaknya juga bersinergi dengan beberapa lembaga lokal dan nasional seperti Ikat Aceh dan Rumah Zakat. Selama ini Kafalah Indonesia aktif membantu sebanyak 556 anak yatim yang tersebar di 3 kabupaten kota, yakni Lhokseumawe, Biren, dan Aceh Jaya. Bantuan ini disponsori oleh komunitas Muslim Eropa. Mantan Direktur Aliansi OKI ini mengharapkan setiap tahun mereka bisa bersinergi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dalam memenuhi kebutuhan fakir miskin dan anak yatim menjelang bulan suci Ramadan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 31 Mei 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.